Mitra bisnis, Presiden SBY melakukan penambahan pos wakil menteri menjadi 19, dari sebelumnya mengangkat 10 wakil menteri 2 tahun lalu sewaktu pelantikan kabinet. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan. Pak Stefanus, jika dilihat dari perspektif manajemen, menurut Anda, dengan pertimbangan apa SBY menambah posisi wakil menteri? Saya kira kan menambah satu lagi pemikir. Kalau menurut saya sih, ini dampaknya mungkin positif ya. Kalau sebab saya pemikirannya positif. Jadi menurut saya sih, dengan ada tambahan wakil menteri, saya kira pekerjaan yang tidak tertangani bisa lebih tertangani. Yang penting kan ada management skill-nya di sana. Saya kira menteri punya management skill yang cukup bagus ya. Setelah sudah dipilih. Jadi saya kira wakil menteri ini juga akan membuat pekerjaan akan lebih cepat selesai. Nah, ada sebagian orang mengatakan bahwa itu akan jadi ada dualisme segala macam. Saya kira enggak lah, enggak seperti itu. Pada kenyataannya kan seperti kita di perusahaan biasa juga ada direktur utama, ada wakil direktur utama. Kan enggak ada masalah juga. Selama itikad dua-duanya kerja untuk hasil yang maksimal. Saya kira yang penting attitude dari keduanya, menteri dengan wakil menterinya harus dengan arah yang positif itu. Malah mestinya lebih efektif ya, sehingga waktu tidak terbuang dengan percuma. Kan sebab kerugian dengan kebijakan yang tertunda-tunda atau yang setengah matang dikeluarkan, saya kira itu yang lebih berbahaya menurut saya. Dengan adanya wakil menteri ini, pemikirnya bertambah satu. Dan ini juga apalagi kadang-kadang ini kan bukan dari partai, ini seorang teknokrat atau apa, saya kira lebih punya, lebih profesional. Saya kira ini karena jadi lebih baik, bukan lebih buruk. Saya tidak sependapat dengan yang sinis seperti itu, gitu. Lalu menurut pendapat Bapak, penambahan pos wakil menteri ini merupakan sesuatu yang mendesak atau tidak? Saya kira udah urgent. Sebab kita kan ini waktunya tinggal pendek kan. Sebentar lagi akan ada pilpres. Dan ini menurut saya perlu perbaikan bahwa konsentrasinya bukan hanya ke pilpres yang akan datang, tapi konsentrasi ke pembangunan Indonesia secara menyeluruh. Saya kira itu penting. Demikian Stefanus Ridwan. Saya Mary Agustin.